Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun kita berada, kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita di setiap Kamis malam, yaitu tanya-jawab problema muslim. Tanyakan saja seluruh permasalahan agama kita bersama guru kita yang mulia Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala di pertemuan ke-10 malam ini di hari Kamis 13 Rabiul Awal 1434 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2013 Masehi. Baik, para pendengar Anas Radio, kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan untuk seluruh pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, dan juga kepada seluruh kawan-kawan kru Anas Radio atas jasa dan fasilitasinya pada setiap pekan, dan semasa kebaikan untuk seluruh pendengar Anas Radio. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh kegiatan kita dan menjadikan amalan kita semua sebagai amalan yang ikhlas mengharapkan wajahnya dan menjadi bekal kebaikan untuk kita semua kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawwadun karim. Nah. Ya, para pendengar Anas Radio, semoga malam ini kita semakin bersemangat untuk mendengarkan untaian nasihat dari beliau, Hafizahullah Ta'ala. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kita dengarkan dulu untaian nasihat dari wahyu-wahyu Al-Quran, dan tentunya dari hadis-hadis Nabi yang mulia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawati rahmatan lil'alamin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar sekalian yang dihormati dan dimuliakan, pada malam hari yang berbahagia ini saya ingin mengangkat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang agung, terdapat di dalamnya tiga tonggak kebahagiaan hidup seorang hamba. Hadith yang saya maksud adalah hadith Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau bertutur bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yasta'if yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'an, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjaga kehormatannya, Allah akan menjaganya. Siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan memberikan kesabaran baginya. Dan tidaklah seorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Terdapat di dalam hadith yang mulia ini tiga landasan kebahagiaan hidup seorang Muslim dan Muslimah. Siapa yang menjaganya, pasti dia akan merasakan luasnya karunia Allah Subhanahu Wa Taala dan pemberian untuknya. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Orang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Maka Allah akan menjaga kehormatannya. Iya. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Dia jaga dirinya dari dosa dan maksiat. Dia jaga dirinya dari hal-hal yang menghinakannya, menjatuhkannya di dalam kemurkaan Allah. Kapan dia menjaganya, maka Allah akan memelihara, akan menjaga dirinya tersebut. Ya. Dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kehormatan hamba sangatlah banyak. Apabila seorang misalnya dia menahan dirinya untuk tidak meminta kepada orang lain, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Seorang pemuda yang belum mampu menikah, dia menjaga kehormatan dirinya dengan puasa, bersabar, maka Allah akan menjaganya. Karena itu dalam Al-Quran Allah firman, وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Hendaknya orang yang belum mampu untuk menikah atau belum memiliki kecukupan untuk menikah, menjaga kehormatan dirinya sehingga Allah memberikan kecukupan kepadanya. Iya. Tapi ini kaidah umum. Siapa saja yang menjaga kehormatannya, dia menjaga kebaikannya di atas petunjuk, menjaga kemuliaan Allah berikan untuk anak, Allah akan menjaganya. Tapi sebaliknya, siapa yang melantarkan hal tersebut, merendahkannya, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya, dan dia akan keluar, orang tersebut akan keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini wijangan yang sangat agung, nasihat yang sangat bermanfaat. Yang kedua, Nabi bersabda, wa man yastajni yughnihi Allah. Barang siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Iya. Kapan seorang hamba merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Akan mencukupinya. Dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Apakah itu kecukupan dalam bentuk materi, dia merasa cukup dengan pemberian Allah, bersyukur dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala menimbangkan apa yang ada di sisinya, dia ditambah nikmat. Allah telah berfirman, wa itta'adda rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat. Apabila kalian syukur, sungguhnya nikmat itu sangat dekat, sungguhnya siksaan itu sangat pedih. Iya. Mungkin pula dari kecukupan Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang hamba diberi kecukupan di dalam hatinya. Dan ini hakikat dari kecukupan yang paling besar, yang paling agung. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa al-ghina an kathra al-ard, innama al-ghina ghina an-nafs." Bukanlah rasa cukup itu dengan banyaknya harta benda. Tapi rasa cukup adalah kekayaan yang ada di dalam hati, kecukupan yang ada di dalam hati. Apabila seorang hamba merasa cukup yang memiliki pertanyaan di dalam hati, Allah akan mencukupi. Dan disinilah perbedaan manusia. Di antara manusia ada yang diberi oleh Allah harta yang berlimpah. Tapi harta yang berlimpah ini, saya akan tidak cukup baginya. Karena tidak ada kecukupan di dalam hati. Dan di atas nama ini, sabda dari Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab labtagha ilayhi makanisa." Jika anak Adam punya dua lembah berisi emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang mencukupi anak Adam ini kecuali tanah di kuburan yang menyumbat mulutnya. Ya. Tapi kalau dia punya kecukupan di dalam jiwanya, Allah akan mencukupinya. Apalagi kalau dia di dalam kehidupannya, dia arahkan amalan-amalannya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi dunya man kana fil akhirati hamma, jama'a Allah fi shamla wa ja'ala al-ghina fi qalbi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya radiya." Barang siapa yang akhirat adalah tujuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan Maka Allah subhanahu wa ta'ala mankanatil akhiratu hamma jama'allahu syamla. Barang siapa yang kehidupan akhirat adalah tujuannya, maka Allah akan kumpulkan usahanya. Wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, dan akan dijadikan rasa cukup di dalam hatinya. Wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghima, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu dipaksa untuk datang kepadanya. Walaupun dia tidak mau, Allah akan memaksa dunia itu datang kepadanya. Ya. Seperti itu, ini adalah ujangan yang indah. Siapa yang merasa cukup, Allah akan mencukupi ya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar, akan memberikan kesabaran padanya. Ya. Ini akhlak yang agung, kesabaran. Dan untuk kesabaran ini Rasulullah memberi nilai tambahan. Kita beri wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Tidaklah seorang hamba itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ini adalah pemberian yang paling indah, pemberian yang paling luas. Ya, karena kesabaran itu akan memperluas apa yang dianggap sempit. Kesabaran akan memberikan kelapangan di dalam musibah. Kesabaran adalah penghibur di tengah kesedihan. Kesabaran adalah hal yang memberi kekuatan kepada orang yang lemah. Kesabaran adalah keteguhan bagi siapa yang ingin mendapat kekokohan. Dan luas sekali kesabarannya. Ya. Karena itu, siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan memberikan kesabaran itu untuknya. Terus ada usaha darinya. Dia memulai dan mencoba. Dan kesabaran itu pada tiga hal. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Musibah apa saja menimpa seorang hamba, kalau dia memiliki kesabaran, maka dia pasti akan menjalani musibah tersebut dengan hal yang baik. Maka ini tiga wejangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi landasan-landasan kebahagiaan hidup bagi seorang hamba. Hadits ini menunjukkan bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kalau dia menjaga kehormatannya, Allah balas dia dari jenis amalannya, dijaga pula kehormatannya. Dia merasa cukup, Allah balas dia dari jenis amalannya, Allah akan mencukupinya. Dia berusaha bersabar, Allah balas dia dengan jenis amalannya, diberi kesabaran untuknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya, dan selalu bersabar di dalam menerima segala ketentuan dan takdirnya. Bersabar di dalam menjalankan setiap perintah dan di dalam meninggalkan larangannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati-hati kita semua sebagai hati-hati merasa cukup di pemberian Allah, dan menjadikan diri kita berhias dengan akhlak qana'ah, menjaga kehormatan diri. Innahu waliyyu dzalika wa huwal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Wallahu ta'ala alam. Yes. Sayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebuah untaian nasihat yang indah. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab Ustaz. Dari yang pertama Ahrangga, Al-Ahrangga di Jakarta. Ustaz, ana mau bertanya, apa hukumnya memakai celana jeans? Namun celana jeans tersebut lebar dan tidak isbal, kemudian ketika sholat ditutupi dengan sarung, apakah masih diperbolehkan atau tetap dihukumi tasyabbuh? Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik Al-Ahrangga. Sepanjang celana jeans yang dipakai lebar dan tidak isban, kemudian ketika dia sholat ditutupi dengan sarung, hal tersebut insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Karena celana jeans seperti ini dari hal yang sekarang ini sudah rata dipakai, sudah umum di tengah kaum muslimin. Maka ilah dari tasyabuh ini adalah hal yang jauh untuk dikatakan padanya. Hanya saja kalau seorang menggunakan celana yang lebih umum lagi, maka mungkin itu akan lebih afdal. Iya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Selanjutnya Ustaz, dari Al-U Umu Ayas di Jakarta. Ustaz, bagaimana hukum mengadakan perlombaan di mana bukan dalam hal keagamaan melainkan dunia, pekerjaan atau bisnis? Dalam lomba tersebut peserta tidak dipungut biaya apapun. Bahkan ongkos kirim hadiah pun ditanggung oleh penyelenggara. Hadiah misalnya berupa produk gratis dan voucher belanja untuk satu kali pakai tanpa minimum pembelian dan berlaku kapan saja. Silakan, Ustaz. Ya, jadi perlombaan yang seperti ini banyak bentuknya, ya. Banyak bentuknya. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Baik. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan di sini adalah niat dari penyelenggara perlombaan tersebut. Apakah di dalamnya ada persaingan bisnis atau yang semisal dengan itu. Kalau ada bentuk persaingan, maka dijaga etika-etika tidak membalimi orang lain, tidak mengadakan bahaya untuk orang lain. Kemudian untuk perlombaan itu sendiri, kalau hanya dikatakan tanpa dipungut biaya, bahkan ongkos kirim ditanggung oleh penyelenggara, ya, di dalam mengikuti hal tersebut, ini ada dua cara. Ada dengan cara membeli produk, kemudian dia boleh ikut. Dan ada dengan cara tidak membeli produk. Dan ini akan memberikan perbedaan dalam hukum. Kapan itu dengan membeli produk, maka di sini niat sangat menentukan. Kalau dia meniatkan membeli produk tersebut untuk ikut undian, maka ini dia sudah masuk di dalam perbuatan khimar, perbuatan judi, karena dia mengeluarkan biaya untuk ikut undian, mungkin dia menang, mungkin dia kalah. Ini adalah khimar yang terlarang. Tapi kalau dia membeli produk, seperti umumnya kebiasaan manusia membeli produk, tidak ada niatan apa-apa, tapi setelah dia beli, ternyata diberi kesempatan untuk ikut perlombaan dengan gratis tadi, maka dalam hal yang seperti ini ada silam pendapat di kalangan ulama. Ya Allah ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat itu diperbolehkan. Karena itu sekali lagi saya katakan tadi, niat memiliki peranan di dalam hal ini. Jadi simpulan dari pertanyaan ini, banyak rincian di dalamnya. Walaupun hanya merinci suatu kejadian dengan lebih detail, sekira mungkin itu akan lebih mengena dalam jawaban. Dan jawaban yang saya berikan tadi sifatnya umum, semoga bermanfaat. Ya. Ya. Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Adi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ustaz, ana mau tanya bagaimana hukum main bola futsal? Kemudian apabila dalam permainan ditentukan aturan, yang kalah dalam permainan, maka dia push up atau mendapatkan hukuman. Apakah ini termasuk dalam hadiah dan judi? Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum, berkaitan dengan masalah main bola atau futsal, itu adalah hal yang sudah berjalan, berada di mana-mana di tengah kaum muslimin. Hal tersebut tidak ada masalah, yang penting tidak ada perkara yang diharamkan dari bentuk menampakkan aurat, membalimi orang lain, atau mengucapkan yel-yel atau kata-kata yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Adapun kalau misalnya ditentukan hukuman kalah, ditentukan hukuman bagi siapa yang kalah akan push up atau mendapat hukuman yang lain, ya, maka hal yang seperti ini hendaknya ditinggalkan. Ini dari perkara-perkara yang membawa kepada syubhat. Adapun masuk di dalam judi, ini tidak masuk di dalam hal tersebut, sebab dia adalah bentuk dari munafasah, bentuk dari perlombaan saja yang bukan bersifat hadiah di dalamnya, keuntungan, tapi hanya memacu untuk lebih menang. Hanya saya arahkan kalau ditinggalkan itu lebih afdal dan lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan berikut dari Abu Ihsan Muhammad Yuda di Jambi. Tinggal di suatu daerah yang belum ada pendidikan yang sesuai syar'i, tetapi di tempat ana ada pendidikan yang belajar Al-Quran dan Sunnah, tetapi dikelola oleh Yayasan Hizbi. Bagaimana pendapat Ustadz, lebih baik saya menyekolahkan anak-anak di sekolah tersebut atau anak sekolahkan di sekolah-sekolah umum? Karena ada pendapat jika anak menyekolahkan di sekolah tersebut, hati anak akan condong, hati kita akan condong kepada mereka. Bagaimana pendapat Ustadz? Ya, silakan. Ya, memang berkaitan dengan masalah ini masalah yang sangat riskan sekali. Asalnya di dalam hal yang seperti ini, seorang menjaga keselamatannya itu lebih bagus dan lebih utama. Dan itu harusnya yang dia kedepankan. Dia menjaga keselamatannya dan keselamatan anak-anaknya. Kalau dia bisa mencari solusi lain, hendaknya dia cari solusi lain. Tapi kalau misalnya dia diharuskan menghadapi dua bahaya, satu bahaya sekolah-sekolah umum, dan banyak sekali kerusakan akhlak di dalamnya, bahkan mungkin dia mendapatkan dari bentuk-bentuk kesyirikan, ya. Dan bahaya lain, dia menyekolahkan anaknya di sekolah hizbi misalnya, maka dia di sekolah hizbi juga mendapat bahaya dari pemikiran-pemikiran menyimpang. Maka kalau misalnya dia mengambil dan menimbang yang paling sedikit bahayanya diambil, itu insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, kalau dia pandang dia sekolahkan di tempat hizbi, sambil dia tahu atau dia peringatkan akan bahaya-bahaya yang mungkin ada di pemikiran hizbi tersebut, maka ini adalah hal yang difatwakan oleh sebagian ulama kita. Hanya saja kalau ini saya ungkapkan apabila tidak ada solusi lain. Dan alhamdulillah solusi itu banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Nah. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Muhammad Iksan di Makassar. Ustaz, lebih utama mana pada saat safar? Hanya menjaga sholat witir dan sholat fajar atau melaksanakan semua sholat sunnah? Di kondisinya memiliki banyak waktu luang dan sedang berada di Haramain. Ya, silakan Ustaz. Baik. Di dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza safara al-'abd aw marida, atau idza marida al-'abd aw safara, kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka apa yang biasa dia kerjakan ketika dia mukim dan ketika dia sehat, itu akan selalu tercatat. Jadi seorang musafir, kalau dia melakukan safar, lalu dia tinggalkan amalan-amalan yang biasa dikerjakan di negerinya, amalan tersebut sudah tercatat pahala untuknya. Hanya saja perlu diketahui bahwa tidak ada larangan bagi musafir untuk mengerjakan sholat sunnah. Ya. Dan apabila kondisi tempat dan waktu mendukung untuk hal tersebut, maka hendaknya dikumpulkan berbagai kebaikan. Seperti di sini yang disebut oleh penanya, dia berada di Haramain, di Mekah dan Madinah, di mana sholat di Madinah itu dilipat gandakan, jadi 1,000 kali lebih utama dari masjid yang lainnya, kecuali Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram lebih utama 100,000 kali. Maka ini adalah kesempatan dan waktu. Ya, kalau dia laksanakan seluruh sholat sunnah pada waktu tersebut dan ada waktu luang tidak memperhatikannya, maka dia mengumpulkan banyak pahala. Dia mendapat pahala apa yang biasa dikerjakan di rumah sudah tercatat. Kemudian yang kedua, dia dapat pahala dengan melaksanakan sholat-sholat sunnah tersebut di tempat yang dilipat gandakan dengan dia pahala. Ya. Dan ini kesempatan jangan dilewatkan. Dan seorang dan anugerah dari satu Allah Subhanahu wa taala berikan. Wallahu taala alam. Ya. Ya. Dari pertanyaan berikut dari Al-Ah Abdurrahman di Solo, Jawa Tengah. Ustaz, ana suka dan cocok dengan program daurah satu kitab sampai tuntas. Mohon untuk sering-sering mengadakan daurah tersebut. Nah, ini pernyataan yang kedua, pertanyaannya, kapankah seseorang yang dikatakan ulama oleh kebanyakan manusia ya bisa diambil ilmunya? Apakah benar pernyataan yang mengatakan seorang ulama itu dihukumi ahlu sunnah dan kita mengambil ilmu darinya sah-sah saja? Ya, silakan Ustaz. Iya, baik. Apakah berkaitan dengan seorang yang dikatakan ulama sebagai alim, ini memiliki kriteria dan syarat-syarat di kalangan para ulama. Ya. Dan kondisi manusia di setiap masa dan di tempat tertentu berbeda-beda dalam hal ini. Dari tingkat keilmuan. Ya. Dan alim itu adalah orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar. Ya, tapi perlu diketahui bahwa di dalam masalah penyampaian ilmu dan ajar mengajar, ya tidak disyaratkan seorang itu menjadi ulama pada segala bidang ilmu, tapi dia boleh untuk mengajarkan atau menyampaikan apa yang dia kuasai, apa yang dia kuasai dari ilmu tersebut. Misalnya orang yang mampu mengajarkan nahwu, ilmu bahasa Arab, dia ajarkan bahasa Arab yang dia kuasai. Atau dia mampu mengajarkan fikih, dia ajarkan fikih yang dia kuasai. Demikian seterusnya. Iya. Dan seorang guru yang kita mengambil ilmu darinya adalah guru yang memiliki akidah yang benar. Akidah yang sahih dari sesuai dengan jalan ahli sunnah. Kemudian yang kedua, dia memiliki manhaj yang lurus. Ya, bukan orang yang membawa pemikiran fanatisme kepada kelompok tertentu atau menyandang pemikiran hizbi atau yang semisal dengan itu. Kemudian yang ketiga, guru yang kita belajar darinya adalah guru yang baik dan gemar menasihati umat tanpa etikat baiknya untuk umat. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Uh Umu Hanif di Surabaya. Bagaimana sikap kita jika dimintai sumbangan untuk pengajian Maulid Nabi? Apakah kita berhak menolak sumbangan tersebut atau apa? Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pengajian Maulid itu adalah pengajian yang tidak disyariatkan. Sebab maulid, memperingati maulid Nabi, itu dari hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh para sahabatnya. Ya. Kemudian kalau maksud dari peringatan maulid itu adalah untuk mengingat Nabi atau untuk kecintaan kepada Nabi. Mengingat Nabi dan cinta kepada Rasulullah pada semua keadaan. Bukan di bulan Rabiul Awal saja. Ya. Di bulan Rabiul Awal dia mengingat, ingin mengikuti Nabi, tapi setelah itu dia lupa kepada tuntunan Nabi sepanjang tahun. Jadi dari kerusakan perayaan maulid. Kemudian maulid itu sendiri adalah peringatan hari lahir Nabi. Mereka sebut tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya. Ya, dan ini menyalahi pendapat kebanyakan ulama. Ada yang mengatakan bahwa beliau lahir di tanggal 17 atau tanggal 19. Ya. Karena itu ada silam pendapat di dalam kelahiran Nabi. Dan Nabi SAW sendiri tidak pernah menyatakan dalam satu hadis pun tentang hari lahirnya kapan. Karena itu, memperingati maulid dengan apa yang dilakukan sekarang ini, itu adalah hal yang tidak jelas. Kemudian juga perlu diketahui bahwa perayaan maulid itu adalah perkara yang tidak pernah ada tuntunannya di dalam hadis Rasulullah SAW. Tidak dalam hadis yang sahih, tidak pula dalam hadis yang lemah. Ya. Hanya sebagian orang membuat kedustaan-kedustaan tentang pembolehan maulid disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diketahui bahwa ini hukum dari maulid, maka tidak boleh tolong-menolong di dalam hal ini, maka dalam bentuk memberi sumbangan maupun yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan bermusuhan. Allahu taala alam. Ya. Ya. Pertanyaan berikut dari Solo Ustaz, hamba Allah. Ustaz, apakah seorang wanita yang pernah menikah, qadarullah belum jodoh, apakah masih punya kewajiban lagi untuk menikah? Ya, silakan Ustaz. Ya, menikah adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setiap muslim dan muslimah. Dalam keadaan nikah yang pertama atau nikah yang kedua. Iya. Berkaitan dengan pertanyaan apakah ada kewajiban lagi untuk menikah, hukum nikah itu beraneka ragam sesuai dengan kondisi dan keadaan. Hukum asal pada nikah adalah sunnah yang dianjurkan. Tapi kalau seorang memiliki kemampuan untuk menikah, atau ada yang dari perempuan misalnya, ada yang ingin melamarnya. Kemudian kalau dia tidak menikah akan jatuh di dalam dosa dan maksiat. Maka di kondisi yang seperti ini, hukum nikah menjadi wajib baginya untuk menjaga kehormatannya. Tetapi kalau misalnya tidak menikah, tidak menjatuhkannya ke dalam maksiat, maka ini hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Karena keberadaan seorang apa sepasang manusia dalam ikatan pernikahan itu adalah ketenangan baginya dan membawa rahmat dan kebaikan, membangun ibadah kepada Allah dan banyak lagi maksud-maksud syariat di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan melancarkan semua urusan dari kita. Ya. Ya, Ustaz, ini ada pertanyaan dari email masih seputar Maulid. Ana ingin tanya bagaimana sebaiknya jika di sekolah anak saya ada perayaan Maulid yang mengadakan lomba-lomba seperti cerdas cermat, lomba azan, lomba tahfiz, dan lomba-lomba yang bernuansakan Islami. Apakah diperbolehkan anak berpartisipasi atau melarang mereka? Ya, Ustaz. Ya. Kegiatan yang dibangun di atas hal yang salah, tidak boleh bersyarikat di dalam kegiatan tersebut. Ya. Karena itu yang saya nasihatkan kepada penanya untuk tidak ikut andil dalam, tidak mengikut sertakan anaknya mengambil andil di dalam hal tersebut. Karena itu adalah bentuk partisipasi dalam hal yang keliru. Dan Allah telah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Ya. Pertanyaan berikut dari Al-Uh Umu Salsabila dari Surabaya. Ustaz menanyakan sholat saat kita safar. Karena ada dua pendapat. Saat tiba di tempat tujuan, ada yang memperbolehkan jamak qasar dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, ini kembali kepada tempat tujuannya. Apa tempat tujuan yang dimaksud masih daerah, masih bagian dari kota yang dia safar, atau tempat tujuan artinya dia kembali ke negerinya. Kalau tempat tujuan masih dalam kondisi dia safar, misalnya saya dari Makassar melakukan perjalanan ke Jakarta. Setiba di Jakarta, itu tempat tujuan safar saya, maka saya masih ada kebolehan untuk menjamak dan mengqasar sebagai seorang musafir, sebab saya musafir belum kembali ke Makassar. Tapi kalau saya safar, kemudian saya belum sekolah, kemudian tiba di Makassar, apakah saya boleh mengqasar atau menjamak mengqasar antara mengqasar sholat? Ya, ini kalau dikatakan bahwa dia sudah tiba di negerinya, dia tidak boleh mengqasar, sebab qasar itu adalah keringanan untuk seorang musafir. Untuk seorang musafir, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam banyak hadis, dia hanya boleh menjamak saja, tapi tidak boleh mengqasar. Ya, kalau misalnya saya dari Jakarta kembali ke Makassar, dan saya tiba di Makassar sudah waktu isya, maka saya sholat 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya. Hanya boleh menjamak saja. Adapun qasar itu untuk seorang musafir. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faridatus salatu raka'ataini raka'ataini. Zidat fis safar, zidat fil hadar, wa ukirrat fis safar." Salat itu diwajibkan 2 rakaat, ditambah ketika mukim dan tetap seperti itu ketika safar. Jadi asalnya qasar itu hanya di safar saja. Ya, adapun ketika mungkin tidak ada dispensasi qasar bagi seorang yang mungkin. Ya wallahu ta'ala. Pertanyaan LU Umu Fahmi dan Asma di Makassar. Ustaz, benar saya kafin dalam jamaah haji? Ya, silakan. Ya, barakallahu fikum. Berkaitan dengan vaksinasi, sepanjang hal tersebut bermanfaat dan tidak memberi bahaya, tidak ada masalah di dalam hal tersebut. Ada pun apa yang dibahas sekarang ini dari vaksin, apakah mengandung babi atau tidak. Jadi dari hal-hal yang tidak jelas dan perkara-perkara yang seperti ini, tidak perlu seorang menoleh kepadanya. Ya. Baik, silakan. Ya. Lalu berikut Ustaz, dari Al-Uh Ummu Nabilah di Bantul, Yogyakarta. Ustaz, bagaimana hukumnya menjual barang online yang belum berpindah tangan atau dalam bahasa sistem dropship? Saya menjual suatu barang ke si B, namun keberadaan barang tersebut ada di tangan si A. Dan si A ini sudah ada kesepakatan dengan saya bahwa stok barang ada di si A. Kemudian yang mengirim barang tersebut, ya, si A kepada si B selaku konsumen saya dengan atas nama saya. Jadi barang yang saya jual ke si B tersebut belum berpindah tangan ke saya dulu. Namun sifat barang itu sudah jelas bagi kami. Ya, mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, kalau misalnya hubungan Anda dengan si A adalah sebagai wakil atau bersyarikat dalam usaha, tidak ada masalah. Ya, sebagai wakil atau bersyarikat dalam usaha. Tapi kalau hubungan Anda dengan si A seperti antara seorang yang antara penjual dan pembeli, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, kewajiban Anda adalah membeli barang itu secara cash dari si A, kemudian memasukkannya dalam kepemilikan Anda. Setelah itu, Anda sendiri yang mengirimnya kepada si B, selaku konsumen Anda. Ya, jadi sekali lagi dirinci keadaannya. Kalau posisi Anda di sini sebagai wakil atau sebagai seorang yang bersyarikat bersama si A, maka tidak ada masalah apa yang digambarkan dalam contoh ini. Tapi kalau posisi Anda dengan si A antara penjual dan pembeli, maka kewajiban Anda adalah membeli barang tersebut, memilikinya, kemudian menjualnya kepada si B. So, kalau tidak dilakukan seperti itu, ya, Anda akan masuk dalam larangan menjual sesuatu yang belum dibeli. Ya. Ya. Pertanyaan berikut, Ustaz, dari Pak Abu Sofia di Maros, Sulawesi Selatan. Ustaz, saat ini fitnah di internet, khususnya Facebook, sangat hebat. Sampai ada seorang ikhwah yang berkata, tinggalkan si fulan, seorang ustaz, karena dia tidak punya tamyiz dengan hizbi. Padahal dikenal kiprah si fulan atau ustaz yang dimaksud selama ini memperjuangkan tauhid dan sunnah. Bagaimana nasihat ustaz? Ya. Ini memang apa kondisi orang-orang yang mencari fitnah seperti ini. Ya. Dan ini dari perkara yang banyak disayangkan. Seorang masuk ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, tidak membawa keuntungan untuknya. Ya. Dia masuk ke dalam program Facebook dan dia sendiri ya pada hari kiamat tidak ditanya apakah dia punya Facebook atau tidak. Dan di dalam Facebook ini sendiri kalau dia memperoleh banyak bahaya di dalamnya, maka ini tentunya akan menjadi hal yang akan memberatkannya dan menjadi catatan yang harus dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Ya, karena itu yang saya nasihatkan kepada semua yang untuk meninggalkan ya hal-hal yang seperti ini. Seorang dikatakan ahli sunnah itu dengan ketentuan, dikatakan keluar dari ahli sunnah dengan ketentuan pula, bukan dengan prasangka dan kira-kira. Ya, bukan hanya dikatakan si ani dan si itu. Dan saya nasihatkan kepada semuanya untuk sibuk dengan menuntut ilmu, dengan amalan salih, menjauhkan diri dari segala jalan yang bisa mengantar kepada fitnah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala ala. Ya. Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Uh Umum Mariam di Bekasi. Ustaz, ini pertanyaan hukumnya lotus bird. Ini agak panjang. Lotus bird itu, setelah seorang bayi lahir, tali pusat beserta plasenta yang melekat pada bayi dibiarkan saja. Tidak dipotong atau dijepit hingga tali pusat beserta plasenta mengering dan terlepas dengan sendirinya. Nah, namun menurut sejarah, lotus bird ini berasal dari kaum-kaum musyrik, yaitu terdapat dalam budaya Bali dan suku aborigin Australia dan yang selainnya dari agama-agama yang lain. Dan merupakan salah satu ritual bagi mereka. Nah, ini bagaimana penjelasannya Ustaz untuk kita, apakah boleh seorang muslimah memilih lotus bird sementara di sebagian kaum itu ada ritual kesyirikan dengan keyakinan-keyakinan tertentu? Apakah tidak masalah melakukannya dengan alasan kesehatan atau khawatir masuk ke dalam tasyabuh, atau yang selainnya seperti tadi ke masalah kesyirikan. Ya, silakan Ustaz. Ya, pertama apa namanya di dalam masalah tali pusar itu sendiri, itu tidak ada aturan khusus tentang bagaimana cara melepaskannya. Sepanjang ia bisa lepas sendiri, dilepas, diputus maupun dilepas sendiri, itu adalah hal yang merupakan perkara yang baik untuk baik. Maka sepanjang tidak ada aturan khusus dalam hal ini, ya tidak ada larangan berkaitan dengan masalah apakah diputuskan atau dilepaskan. Ya, diputuskan atau dilepaskan. Dan adanya hal tersebut di kalangan orang-orang kafir berjalan di tengah mereka. Ya, sepanjang itu bukan kebiasaan khusus di tengah mereka saja. Ya, sebab saya sendiri tidak mengetahui bahwa kaum muslimin itu diberi tuntunan. Ada tuntunan khusus di tengah mereka bahwa kalau bayi lahir harus diputus, harus dipotong, harus dijepit. Ya, sebab keterkaitan masalah tali pusar tersebut bisa lepas dengan sendirinya, selepas dengan sendirinya. Nah, jadi dalam hal yang seperti ini saya sendiri memandang jauh kalau dikatakan mirip ya dengan apa namanya kebiasaan orang kafir. Sepanjang tidak ada niatan di dalam hal tersebut, kemudian tidak ada keyakinan yang macam-macam, insya Allah Ta'ala tidak ada masalah. Kemudian tidak perlu memperdulikan orang kafir berbuat apa, supaya melihat ada kemaslahatan dalam hal tersebut. Wallahu Ta'ala. Baik. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut dari Anggis. Ustaz, anak ini dan jangan baru mengenal dakwah salaf dan bersedia untuk mempelajari dan mengikutinya secara perlahan. Namun yang jadi masalah, akhwat ini ingin melakukan pernikahan di gedung yang mana laki-laki dan wanita berikhtilat atau bercampur. Ana sudah meminta akad itu di rumah dan dipisah, namun ia menolak karena orang tua Ana sudah setuju untuk akad dipisah antara laki-laki dan perempuan. Ana juga sudah menikahinya karena alasan timbul keraguan. Ya, dari Ana untuk menikah tersebut, walaupun ia sudah berjanji akan ikut dan belajar salaf secara perlahan. Ana minta nasihat Ustaz, apa sebaiknya yang Ana lakukan karena Ana sudah mengenal akhwat ini sudah lama dan terasa berat sepertinya untuk meninggalkannya ketika ia ingin mengenal salaf. Ya, silakan Ustaz. Ya, jadi yang saya sharekan yang pertama untuk setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya memahami bahwa keberkahan terhadap sesuatu itu adalah apa yang menuntut syariat. Ya, apa yang Anda alami sekarang ini dari bentuk ada perasaan, rasa berat, itu karena sesuatu yang melebihi ya, dan melanggar syariat. Tidak diperbolehkan ada hubungan antara seorang ikhwan dan akhwat sebelum pernikahan. Ya, apakah dalam bentuk kenal-mengenal melalui SMS maupun yang lainnya. Sebab keterikatan-keterikatan yang seperti ini akan membentuk keterikatan di dalam hati. Dan ini akan menggampangkan orang di dalam menilai suatu kesalahan. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang sekarang ini terjadi, kesalahan tidak mau dipisah antara laki-laki dan perempuan, ini dari perkara yang mungkar. Ya, dari perkara yang mungkar. Dan panjang si perempuan mengatakan kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan syariat, ya, maka harusnya ini adalah komitmen yang pertama yang dilaksanakan. Ya, karena bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Dia ingin membangun rumah tangga, kemudian di awal rumah tangganya dia lakukan dalam bentuk kemaksiatan, dan ini adalah pertimbangan harusnya biar si akhir yang bertanya ini mempertimbangkan pada dirinya. Dan seorang hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dia gantungkan hatinya, dia kaitkan hatinya dengan sesuatu yang belum pasti. Tapi dia kaitkan hatinya dengan hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala. Ya. Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abu Almas di Bantul. Ustaz, bagaimana solusinya ketika seorang PNS akan ta'adud? Pihak wanita yang akan dinikahi setelah ditelusuri sama sekali sudah tidak memiliki wali untuk menikahkannya. Dalam hal ini berarti yang akan menjadi wali adalah pihak KUA atau wali hakim. Padahal seorang PNS jika ingin ta'adud dengan wali dari wali hakim, susah untuk mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Bagaimana Ustaz solusinya agar pernikahan ini bisa berjalan lancar? Ya, solusinya adalah kita tidak menjadi PNS. Sebab aturan dari PNS tidak boleh ta'adud. Dan itu adalah suatu akad yang adalah sepakati. Kalau misalnya si perumahan tidak memiliki wali, tidak ada jalan lain di dalam syariat kita, yang dinikahkan oleh pemerintah. Ya. Kalau dari lo dinikahkan oleh pemerintah, maka harus mengorbankan PNS-nya. Tapi kalau tidak ingin mengorbankan PNS-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan lain, ya, dengan perempuan yang lain yang bisa dinikahkan. Ya Allah Ta'ala. Ya. Dari berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Faurani Yuliati Maskat. Ustaz mau bertanya, sebagaimana diketahui anak hasil zina nasabnya hanya bersandar kepada ibunya. Apakah berarti orang tuanya hanya satu, yaitu ibu kandungnya? Dan apakah doa kepada orang tua yang tercantum dalam Al-Quran hanya akan tertuju kepada ibunya saja? Apakah tidak ada kewajiban dalam hal berbakti kepada sang ayah? Apabila anak tersebut berbuat durhaka kepada ayah, tercatat sebagai durhaka kepada orang lain. Ya, penjelasannya Ustaz. Ini apa namanya, Syekh yang bertanya ini membawakan keharusan-keharusan dari ucapan, ya, lebih kadar yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-waladu lil-firash walil-akhir al-ahjar." Anak itu kembali kepada ranjangnya, dan bagi si akhir yang berbuat zina, dialah yang mendapat batu, ya, mendapat keburukannya. Jadi dikembalikan kepada ranjangnya. Dan si ranjang adalah ibu. Kalau si ibu punya suami, maka dia juga adalah anak dari suami si ibu. Kalau si ibu belum punya suami, maka dia dihitung kepada anak ibu saja dari sisi nasab. Dan tidak diterangkan di dalam hadis Nabi berkaitan dengan masalah bakti kepada orang tua dan seterusnya. Ini itu jangan ditambah-tambah di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berkaitan dengan masalah nasab, berkaitan dengan masalah warisan. Ya, kalau misalnya si ayah biologisnya dia ketahui, ya, berkaitan dengan masalah kemahraman, tidak boleh ayah biologisnya menikahi anak dari hasil zina itu sendiri. Ya, tidak boleh dia menikahinya. Kemudian masalah berbakti memang berbeda antara orang tua yang merupakan orang tua kandungnya. Tapi kan artinya seorang itu dibiarkan berbuat durhaka, berbuat hal yang tidak baik. Jadi ini aturan-aturan lain yang diperhatikan. Dan itu yang saya kasihatkan kepada setiap muslim dan muslimah. Apabila membaca hadis atau Quran itu, dia baca dan dia pahami sesuai dengan nasnya yang hadir. Jangan dia kembangkan dengan pemikirannya sendiri. Kadang-kadang kita akan memberikan makna dengan rusak, bertentangan dengan tuntunan dari syariat kita. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ya. Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Uh Umu Abdirrahman di Jakarta. Bagaimana hukum menjadi member anggota sebuah multi-level marketing? Namun tujuannya hanya agar mendapatkan diskon atau harga lebih murah dari produk-produknya saja untuk konsumsi pribadi atau menjual kembali dengan harga eceran. Dan menjadi member di sini cukup membeli paket yang harganya sesuai dengan harga barangnya tanpa biaya registrasi. Namun, ya, tidak ada keharusan untuk merekrut orang lain atau maksudnya mengikuti sistem MLM tersebut. Ya, silakan Ustaz. Ya, dasarnya menjadi members dengan cara yang seperti ini tidak diperbolehkan. Sebab dia memberi bayaran di depan. Setelah dia membayar, mungkin dia pakai, mungkin tidak dia pakai. Dan ini di pembahasan khimar. Dan pembayaran di depan itu dengan mengambil manfaat lebih besar nantinya dengan cara mengambil potongan harga, itu adalah bentuk dari riba. Ya. Karena itu, walaupun maksudnya hanya mengambil member untuk mendapatkan diskon lebih murah, ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Dengan bergantangan dengan perkara yang berkaitan dengan riba atau apa-apa yang mengantar kepada riba. Kalau dia perlu produk produknya atau barang yang dijual oleh mungkin level marketing tersebut, silahkan dia beli, tapi tidak dengan cara dia ikut di dalamnya bersyirikat di dalam kesalahan yang mereka lakukan. Ya Allah Ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Andi di Makassar. Bagaimana dengan seorang yang ta'aruf melalui surat menyurat? Informasi apa saja yang perlu disampaikan dalam surat menyurat tersebut? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana dengan hal investasi emas? Apakah termasuk dalam menimbun harta apabila hanya disimpan saja dengan tetap mengeluarkan zakatnya? Ya, silakan. Ya, ta'aruf dari dalam bentuk surat menyurat kalau sebatas hanya memberikan informasi itu boleh saja. Ya, tapi kalau misalnya dia melalui jalur perantara itu lebih afdal. Ya, karena di surat menyurat tersebut mungkin informasi yang diberikan di dalam surat dibaca oleh orang yang memiliki keperluan dan mungkin juga dibaca oleh orang lain. Ya, karena itu kalau dia hanya terbatas pada perantara dengan berita orang yang terpercaya, maka itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya, dan tidak mesti seorang itu melamar seorang perempuan, dia bicara langsung dengan perempuan tersebut. Ya, atau mengurus langsung dengan perempuan tersebut. Ya. Kadang dia merasa cukup dengan berita yang sampai kepadanya. Kemudian setelah dia cukup dengan berita tersebut, boleh dia datang melamar atau nador sebelumnya, kemudian dia melamar. Dan tahapan-tahapan itu akan memperjelas nanti. Karena itu tidak perlu terlalu banyak yang membahasakan. Dan kadang sebagian orang yang mengambil jalur-jalur, cara-cara, dia buka kejelekan untuk dirinya sendiri. Membuka pintu untuk syaitan bagi dirinya. Ya, dan hendaknya hal-hal yang seperti ini dihindari oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah investasi emas. Ya, investasi boleh saja dalam bentuk emas maupun yang lainnya, sebab berdagang adalah hal yang diperbolehkan. Ya, kalau berkaitan dengan masalah menimbun-nimbun harta, hal yang berlebihan semuanya tercela dalam bentuk apapun, sepanjang bertakwa kepada Allah pada harta yang diamanahkan kepadanya, dia keluarkan zakatnya. Ya, dan dia syukur nikmat Allah, maka insyaAllah Ta'ala itu adalah hal yang baik. Ya. Ya. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari Haula di Jakarta Selatan. Ustaz, bagaimana sikap seorang akhwat yang ingin sekali menuntut ilmu syar'i dan ingin memakai hijab dengan syar'i, tetapi sama orang tuanya dibilang nanti dulu bantu bapak dalam mencari uang untuk membantu membiayai adik-adiknya sekolah? Ya, gimana Ustaz? Silakan. Ya, sebenarnya hal yang ditanyakan ini dari ingin menjalankan syariat, ya kemudian menuntut ilmu, itu tidak bertentangan dengan makna membantu keluarga. Sepanjang dia bisa mengkompromikan antara dua hal, maka dia lakukan dua hal tersebut. Dan perlu diingat bahwa seorang hamba, kalau dia bertakwa kepada Allah, bersabar, Allah tidak akan melantarkannya. Allah telah berfirman, innahu may yattaqi wa yashbir fa innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan melantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan akan diberi rezeki untuknya dari arah yang tidak pernah dia sangka. Karena itu yang saya nasihatkan kepada al-ukhti yang bertanya, silahkan menuntut ilmu dan memakai hijab yang syar'i, ya, sambil dia membantu untuk membiayai keluarganya. Dan kalau dia jujur di dalam niatnya, kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, melangkah sebagaimana yang dituntunkan, insyaallah taala akan dimudahkan segala urusannya. Semoga Allah memberi taufik kepada al-ukhti yang bertanya dan kepada seluruh kaum muslimat yang menghadapi masalah yang seperti ini. Nah. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Zainal Abidin di Jakarta. Ustaz, bagaimana mengimani qada dan qadar dengan benar? Ya, bagaimana Ustaz? Keimanan kepada takdir adalah suatu pembahasan yang jelas di dalam buku-buku akidah yang diuraikan oleh ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Ya, mungkin saja lah yang bertanya ini ada sebuah pembahasan yang mungkin menjadi hambatan di dalam hatinya. Kalau ditanyakan secara nas, mungkin kita akan lebih bisa mengarah kepada apa yang diperlukan. Tapi secara umum keimanan kepada takdir, kepada qada dan qadar, kepada qada dan qadar itu adalah salah satu rukun dari rukun iman. Salah satu rukun dari rukun iman. Dan dijelaskan bagaimana hakikatnya, bagaimana fondasi dan dasar-dasar keimanan kepada takdir. Dan ini adalah pembahasan-pembahasan yang perlu diuraikan. Dan waktu untuk kesempatan ini tidak mencukupi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan di waktu yang lain. Dan Allah yang bertanya, saya nasihatkan untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang berkaitan dengan masalah ini. Kita punya banyak ceramah yang bisa dibuka dari situs www.dulkarnain.net atau dulkarnain.com. Bisa diperiksa ceramah-ceramah yang berkaitan dengan akidah, dan banyak pembahasan-pembahasan berkaitan dengan masalah takdir telah kita uraikan. Semoga bisa bermanfaat untuk anaknya dan selainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan untuk bisa kita semua dalam ucapan Allah taala. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abdus Somad di Karawang. Ustaz, bagaimana kiat menghilangkan rasa malas di dalam diri? Lalu bagaimana memperbaiki akhlak? Apakah benar dengan mempelajari nahu atau bahasa Arab itu bisa memperbagus akhlak? Dan bagaimana kiat untuk tetap istiqomah dalam ketaatan sedang kondisi lingkungan kuliah dan tempat kerja tidak mengenal sunnah Nabi? Ya. Ya, barakallahu fikum. Yang pertama berkaitan dengan kiat menghilangkan rasa malas dalam diri. Ya. Ini banyak kiat di dalamnya. Yang pertama adalah hendaknya dia banyak mengingat tentang kematian. So, kalau dia tahu dirinya akan mati dan meninggal kembali kepada Allah, dia harus berbekal. Kemudian yang kedua, hendaknya dia pahami bahwa kehidupan dunia ini ada pertanggungjawabannya dan semuanya akan dipertanyakan. Ya. Kemudian yang ketiga dari kiat menghilangkan rasa malas adalah dia menuntut ilmu agama. Sebab kalau dia paham perintah-perintah itu apa, apa yang diperintah, dan dia paham bagaimana larangan itu dan apa yang dilarang, ini akan memberikan motivasi ke dalam dirinya untuk rajin melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian yang keempat dari kiat menghilangkan rasa malas adalah dia banyak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Dan banyak lagi kiat yang lainnya. Semoga apa yang saya sebutkan bermanfaat untuk akhi yang bertanya. Kemudian yang kedua, memperbaiki akhlak itu adalah hal yang baik. Dan banyak cara dalam memperbaiki akhlak. Memang mempelajari ilmu nahwu dan bahasa Arab itu kata Imam Syafi'i, man ta'allama al-arabiyya raqqa qalbuhu. Siapa yang mempelajari bahasa Arab akan lembut hatinya. Karena di dalam lantunan kata-kata orang Arab, kemudian di dalam susunan bahasa, kalau kita apalagi kalau membaca Al-Quran dan membaca hadis, akan tampak sekali keindahan-keindahan bahasa yang akan melembutkan hati, membuat orang lebih merenungi makna, dan memperbaiki dirinya. Kalau ini makna yang diinginkan dari mempelajari bahasa Arab, itu adalah hal yang bagus. Ya. Tapi kalau dia maksudkan hanya belajar nahwu, sekadar belajar nahwu tidak menjadi baik akhlaknya, ini harus dikaitkan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Nah, ini yang ketiga berkaitan dengan masalah istiqamah di dalam lingkungan kuliah atau tempat kerja yang tidak nilai sunnah. Memang ini termasuk kendali dalam kehidupan seorang ketika menghadapi lingkungan dan masyarakat yang tidak bersahabat, ya, tanda petik, dalam bahasa lain lingkungan yang tidak sesuai dengan syariat, maka harus ada kesabaran. Ia menjaga dirinya di atas ketaatan, menghindari hal-hal yang keliru. Ia dan untuk istiqamah di dalam perkara tersebut harus didukung dengan menuntut ilmu agama, dia banyak bertaubat dan beristighfar, banyak menghisab dirinya, kemudian dia memiliki teman-teman duduk yang baik yang menuntunnya kepada kebaikan, mengajaknya kepada kebaikan. Kemudian hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dari segala fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semua. Ya. Yang berikut dari Ferial binti Said di Jakarta. Apa batasan aurat besar terhadap anak yang masih di bawah 2 tahun, Ustaz? Apa hukumnya seorang ibu mandi bersama anaknya yang masih kecil tersebut? Ya. Ya. Anak yang berada di bawah usia 2 tahun, ya, auratnya belum dianggap, belum berlaku padanya hukum aurat yang dipertimbangkan bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, sebab itu untuk siapa yang sudah mukallaf atau siapa yang kalau dipandang akan membawa fitnah padanya. Ya. Adapun berkaitan dengan masalah ibu mandi dengan anak yang masih kecil, ini dilihat kepada perkembangan si anak. Ya. Kalau memang hal tersebut masih lumrah, tidak ada masalah. Jadi harusnya si anak dibimbing dan dibiasakan dengan akhlak yang baik dan dengan penjagaan semenjak dini, semenjak kecil, sehingga ketika dia besar dia akan terbentuk dengan hal-hal yang indah dan mulia. Ya, Allah Ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Komar. Ustaz, saya mau tanya, saya bekerja sebagai konsultan hukum perusahaan, di mana saya memiliki pertanyaan sehubungan dengan pekerjaan anak. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, jika saya membantu sebuah perkara perdata, seperti perkara hutang piutang, apakah boleh saya membantu pihak yang berhutang maupun yang dihutangkan? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya jika saya diminta membuat ringkasan mengenai peraturan tentang bank di Indonesia, kemudian membantu mendirikan perusahaan tersebut yang berbentuk bank? Ya, silakan, Ustaz. Ini banyak hal yang saya perlu perjelas dari penanya di sini, dan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut di sini mungkin ada perkara-perkara yang belum cukup bagi saya untuk memberi jawaban. Karena ya sebenarnya kalau ingin bertanya melalui email, mungkin oleh kawan-kawan kru nanti, ya di kru Anas Radio boleh melanjutkan melalui email nanti. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abdul Aziz di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Ustaz, apakah boleh menabung bersama istri untuk membeli tanah atau rumah mertua? Ya, silakan Ustaz. Ya, kalau mertua memiliki tanah atau rumah ingin dijual, ya, kemudian dia dan istri ingin membelinya, boleh saja. Sebab itu hukum jual beli. Ya, hukum jual beli. Ya, ini berlaku untuk rumah dan tanah mertua maupun yang lainnya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Nah, ini tentang hukumnya. Kalau misalnya ada terkait dengan masalah yang lain, misalnya hubungan keluarga atau masalah kebiasaan, ini dari perkara-perkara yang mungkin kita bahas di pembahasan yang lain. Dan saya menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan di sini. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abdul Hamid Didin. Ustaz, apakah boleh menjual barang yang belum lunas kreditannya? Ya, kalau barang tersebut sudah masuk dalam kepemilikannya, boleh saja dia jual walaupun dia masih berhutang pada orang lain, belum lunas kredit tadi. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz. Ini dari Al-Uh Umu Muhammad di Gresik. Ustaz, ana dapat broadcast dari teman seperti judul subjek. Isinya di sebuah hadis. Ali meriwayatkan sebagai berikut. Saya bersama Fatimah berkunjung ke Rasulullah. Maka kami temui beliau sedang menangis. Kami bertanya, apa yang menyebabkan beliau menangis? Beliau menjawab, pada malam aku diisrokan ke langit, saya melihat orang-orang yang disiksa, di antaranya wanita yang digantung dengan rambutnya dan otak kepalanya mendidih. Ini diambil dari hadis Abu Mansur dalam kitab Masnadil Firdaus. Bagaimana Ustaz hadisnya ini? Ya, pertama saya nggak tahu tentang hadis ini. Dari apa yang disebutkan tadi di kisah Isra' kejadian, ya. Hanya saja kalau dilihat dari yang diriwayatkan oleh Abu Mansur dalam kitab Musnad Al-Firdaus, ya, Abu Mansur yang dimaksud ini adalah Dailami. Dia lebih terkenal dengan ucapan Dailami. Dan Musnad Al-Firdaus ini adalah salah satu sumber atau buku yang memuat hadith-hadith yang lemah. Bahkan sejumlah ulama seperti Al-Uqaili, ya, dan ini disebutkan oleh Al-Juluni di dalam Muqaddimah Kashful Khafa, bahwa sebagian buku kalau hadith hanya diriwayatkan di buku itu, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah hadith yang lemah. Nah, ada beberapa buku yang seperti ini yang dikumpulkan oleh sebagian dari kakek guru kami dalam satu bait syair. Wa ma numi li aq wa uq wa kir wa musnadul firdausi da'fuhu syuhir. apa yang disandarkan kepada uk, yaitu wa ma numili ad. Ad artinya Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kanil, wa uk al-ukaili dalam kitabnya Abu Afa, wakir yaitu Ibnu Asakir di dalam tarikhnya, wa musnadul firdaus, dan yang keempat adalah musnadul firdaus. Ini empat buku. Ibnu Adi dalam bukunya Al-Kanil, yang kedua al-ukaili dalam bukunya Abu Afa, yang ketiga Ibnu Asakir dalam tarikhnya, dan yang keempat adalah Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus. Kalau ada hadith yang disandarkan kepada empat buku ini, maka itu adalah hadith yang kelemahannya adalah kelemahan yang masyhur, kelemahan yang sudah dikenal di kalangan para ulama. Ya. Ya. Yang berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Mu'az di Jawa Tengah, bagaimana cara menasihati orang yang keras kepala dengan bid'ah yang mereka lakukan? Ya, silakan Ustaz. Ya, umumnya orang yang berbuat bid'ah itu keras kepala dengan bid'ahnya. Sebab dia melakukan bid'ah, dia tidak tahu bahwa dirinya berbuat kesalahan. Dianggap itu perkara yang baik. Dan ini yang menyebabkan banyak dari pelaku bid'ah sulit bertobat. Ya, karena itu Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah ihtajaza at-taubah al-sahibi al-kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Sungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Karena dia tidak tahu bahwa dirinya keliru. Dan asal dari taubat itu adalah penyesalan. Dan penyesalan akan tumbuh kalau dia merasa keliru dan dia tahu dirinya salah. Dan pelaku bid'ah ini tidak menganggap dirinya salah. Ya. Karena itu kewajiban kita apalagi di masa banyak bid'ah seperti ini adalah lebih giat menuntut ilmu. Kayak seorang itu pandai menerangkan bid'ah itu dari sisi mana kekeliruannya. Ya, pandai menjelaskannya kepada manusia supaya mudah diterima oleh manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semua. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Ihsan di Bandung. Ustaz, apakah definisi tindakan dolim, zolim dan maksiat pada bahasan mengenai taat kepada penguasa? Ya, Ustaz. Ya, penguasa yang berbuat zolim dan maksiat tidak dibatasi kezaliman dan kemaksiatan yang dilakukan. Apa saja kezaliman dan kemaksiatan yang dilakukan itu adalah dosanya sendiri. Kewajiban kita adalah mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf. Kecuali kalau terlihat pada pemerintah tersebut ada kekafiran yang jelas yang mengeluarkan dari keislaman, barulah dibolehkan oleh para ulama untuk keluar dari ketaatan kepadanya. Ya, boleh keluar dari ketaatan kepadanya. Kalau dilihat kekafiran yang jelas, nyata, memiliki argumen di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ya. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ibnu Umar. Ustaz, saat dalam perjalanan saya sholat di musola SPBU, namun tidak ada pembatas antara ikhwan dan akhwat. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, dari dahulu memang orang-orang sholat di masjid tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Ya. Karena itu di banyak hadith, Rasulullah SAW menjelaskan hukum-hukum. Di antaranya adalah perempuan apabila mereka sholat bersama Nabi, mereka yang paling duluan keluar. Jadi begitu Nabi salam, mereka sudah keluar. Karena memang tidak ada hijab. Demikian pula di banyak hadith, para sahabat apabila sholat, mereka diperintah untuk memakai dua kain, sebab itu lebih menutupi aurat. Kadang kalau memakai satu kain saja bisa kelihatan di belakang. Iya. Dan selainnya dari hukum-hukum, hanya saja kalau ada pembatas antara ikhwan dan akhwat di dalam sebuah masjid, maka itu dipandang dari masalih mursalah oleh sebagian dari ulama kita, hal yang diperbolehkan, sebab itu akan menjaga mereka untuk terhindar dari fitnah. Jadi saya simpulkan bahwa sholat syah, kalau itu tidak ada batasan, ya sepanjang ya sholat sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Allahu Ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Abu Aisyah di Depok. Ustaz, bagaimana hukum kita makan di tempat seperti hotel yang di situ menyajikan berbagai macam makanan dari masakan luar negeri? Terkadang kita jumpai juga dipajang minuman-minuman beralkohol. Dan ada makanan yang dimasak dengan anggur. Apakah kita boleh makan di tempat seperti ini? Ya, kalau dia hanya makan dari makanan yang halal, itu tidak dipermasalahkan. Dan tempat piring yang dia pakai makan adalah hal yang tidak bercampur dengan najis, insya Allah tidak ada masalah. Hanya saja keberadaan dia di tempat yang seperti ini adalah perkara yang harusnya dia hindari. Sebab adanya maksiat-maksiat di sebuah tempat, itu dikhawatirkan dan memberikan dampak yang negatif bagi dirinya. Ya, Allah Ta'ala. Ya. Ustaz, ini pertanyaan berikut dari seorang hamba Allah di Bandung. Ya. Ya. Ustaz, di kitab Imam Nawawi rahimahullah seperti Al-Azkar, itu ada pendapat Imam Nawawi yang berkata bahwa diperbolehkan mengamalkan hadis dhaif jika berisi tentang keutamaan berbagai amalan. Ini bagaimana keadaannya Ustaz? Mohon penjelasannya supaya bisa menenangkan. Ya, apakah harus mengamalkan hadis dhaif atau meninggalkan secara keseluruhan? Ya, silakan Ustaz. Ya baik. Jadi memang ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Boleh beramal dengan fadail amal, dengan hadis yang lemah, hanya saya di fadail amal, di dalam masalah fadil amal. Hanya saya mereka, para ulama yang seperti Imam Nawawi dan selainnya, mereka mensyaratkan syarat-syarat dalam hal ini. Antara syarat-syarat tersebut, hadis lemah tersebut bukan hadis yang sangat lemah, kelemahannya sedikit. Kemudian syarat yang kedua disyaratkan bahwa hadis yang berkaitan dengan fadilah ini, dia masuk di dalam keumuman syariat. Masuk ke dalam umum syariat. Bukan membentuk hukum sendiri, tidak dasarnya di dalam syariat. Ya. Kemudian ketika dia meriwayatkan, tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Itu syarat-syarat. Syarat-syarat yang seperti ini, siapa yang bisa memenuhinya saat ini? Kebanyakan orang bergampangan. Ya, dia dapat hadis lemah, bahkan disebut oleh para ulama. Hadis yang sangat lemah. Bahkan kadang disebut hadis palsu, masih juga diamalkan. Nah, karena itu jangan menjadikan ucapan dari sebagian ulama kita sebagai bahan untuk seorang jatuh di dalam kekeliruan. Nah, karena itu yang tepatnya di kalangan muhaddisin dari ahli hadis bahwa hadis itu harus diperiksa keabsahannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harus dipastikan. Sebab seorang yang menyangka hadis itu kelemahan tetap dia sandarkan kepada Nabi, itu ancamannya besar. Hadis bersabda man haddatha anni bi hadis yara annahu kadhib fa huwa adil kadhib. Siapa yang bercerita dari sebuah hadis, dia sangka bahwa hadis itu adalah hadis yang lemah, maka dia adalah salah satu dari para pendusta. Dia sangka bahwa hadis itu dusta, tapi dia ceritakan, maka dia adalah salah satu dari para pendusta. Ya Allah Ta'ala. Nah. Ya, Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari Al-Ah Abu Ayyas di Bambu Apus. Ustaz, mohon nasihatnya untuk orang yang dihina orang lain kedudukannya di depan umum. Apakah harus kita membela diri atau diam saja dan mendoakan agar Allah membalas mereka? Ya, silakan Ustaz. Ya, kalau bentuknya hanya sekedar penghinaan saja di depan umum ya, untuk menjatuhkan dirinya saja, maka yang seperti ini tidak perlu dilayani. Ya, siapapun yang menghinakannya tidak akan bermanfaat jalan manusia terhadapnya. Menjadi ukuran adalah pandangan Allah kepada dirinya. Pandangan Allah kepada dirinya. Dan kalau dia bersabar tentang hal tersebut, maka insya Allah Ta'ala itu akan lebih baik untuk dirinya. Ya. Kecuali kalau berkaitan dengan masalah penegakan hak atau berkaitan dengan masalah pembelaan berkaitan dengan peradilan atau yang semisal dengan itu, tidak ada masalah seorang membela dirinya di depan umum sebab ada kaitannya dengan masalah peradilan. Ya. Tapi kalau sekedar masalah yang disebutkan tadi, seorang bersabar tidak melayani, maka itulah harus dia jaga dan dia bersabar ya, mengharapkan kebaikan bila kehidupan tersebut, maka insya Allah Ta'ala itu akan lebih banyak nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio, dengan pertanyaan dari Abu Ayyas tadi selesai sudah tanya jawab problema muslim pertemuan kita yang ke-10 pada Kamis malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keberkahan kepada kita semua, dan kita semua mengucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Zulkarnain Hafizahullahu Ta'ala atas pertanyaan-pertanyaan yang beliau jawab di pertemuan pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.